الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim bab yang ke-26, masih dalam kitab Musaqat. Bab yang ke-26 berbunyi bab tahrimul ihtikari fil aqwat. Tahrim al-ihtikar fil aqwat, ya, haramnya ihtikar. Ihtikar ini penumpukan barang, ya. Ya, sama dengan di sini artinya monopoli. Ya, penumpukan barang untuk dijual di waktu mahal, di waktu harganya mahal, dan itu dilakukan pada bahan-bahan makanan. Fil aqwat, al aqwat jamak dari qut. Qut itu bahan makanan. Jadi di sini yang dibuat oleh Imam Nawawi di sini ada beberapa pengkhususan, ya, dalam masalah monopoli, yaitu pada dalam membuat beberapa pengkhususan, yaitu pada bahan makanan saja, ya, bahan makanan yang digudangkan, ditumpuk, menanti kekosongan di pasaran, kemudian naik harganya. Masaan itulah dijual. Tindakan seperti ini terlarang dalam agama kita, dan bahkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi yaitu dengan ungkapan tahrim, pengharaman. Jadi tindakan tersebut haram. Nanti akan kita ketahui hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Bab pengharaman monopoli dalam jual beli makanan. Hadis yang pertama nomor 4053. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Sulaiman yani ibn Bilal an Yahya wa huwa ibn Sa'idin qala kana Sa'idu ibn al-Musayyibi atau al-Musayyibi yuhadithu an ma'maran yuhadithu anna ma'maran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fahuwa khati'un qala sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fahuwa khati'un. Ini bunyi hadisnya, man ihtakara fahuwa khati'un. Faqila li Sa'idin fa innaka tahtakiru qala Sa'idun inna ma'maran alladhi kana yuhadithu hadzal hadith kana yahtakiru. Ya, ini hadisnya atau ucapan Nabi dalam hadis ini hanya man ihtakara fahuwa khati', Barang siapa yang melakukan tindakan monopoli, maka dia telah terjatuh pada kesalahan. Khati'un, salah. Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia berdosa. Khati' di sini termasuk Imam Nawawi menafsirkan adalah sebuah, adalah perbuatan dosa. Makanya beliau mengatakan makna dari khati' al-athim. Al-athim berdosa. Makna dari khati' adalah al-athim, yaitu telah berbuat dosa. Al-asi al-athim. Al-asi yang telah berbuat maksiat. Al-athim telah berbuat dosa. Ithmun dalam bahasa Arab dosa. Ini penafsiran Imam Nawawi, dan juga itu yang terdapat dalam terjemahnya. Padahal kalau kita lihat dari asal maknanya khata'a atau khata'un, artinya kesalahan. Barang siapa yang melakukan ihtikar, maka dia telah berbuat salah. Salah di sini artinya maksiat dan dosa. Ya, maksiat dan dosa seperti yang ada dalam terjemahan. Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia berdosa. Itu hadis Nabi. Ya. Kemudian faqila li Sa'idin. Sa'id di sini maksudnya Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab muridnya Ma'mar yang menyampaikan hadis ini kepada beliau. Sa'id ibn al-Musayyab, ya, Sa'id ibn al-Musayyab ibn Hazan, ya, dia yang menyampaikan hadis ini, dan gurunya Ma'mar. Ya, jadi ketika dikatakan kepada Sa'id, fa innaka tahtakir. Sa'id ibn al-Musayyab melakukan monopoli. Kamu menyampaikan hadis tetapi kamu melakukan. Jadi orang protes. Kamu menyampaikan hadis, Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia telah berdosa. Kamu kenapa kok melakukan ihtikar? Kata orang kepada Sa'id ibn Musayyab, perawi hadis ini. Ya. Qal, kata dia menjawab, ya, inna ma'maran alladhi kana yuhadithu hadhal hadith. Kata Sa'id, sesungguhnya Ma'mar yang menyampaikan hadis ini kepada saya, kana yahtakir, dia juga melakukan ihtikar. Ya, dia juga melakukan ihtikar. Ketika ditelusuri oleh para perawi hadis, ihtikar yang dilakukan oleh Ma'mar dan juga Sa'id, yang mereka diprotes, kalian menyampaikan hadis tapi kalian melanggar. Ternyata ihtikarnya bukan pada makanan. Ya. Bukan pada bahan makanan, tetapi pada barang-barang yang lain. Ya, barang-barang yang tidak ada waktu penjualannya. Dia sepanjang tahun ada terus. Dia membelinya, kemudian menggudangkannya. Ya, kemudian dijual sedikit demi sedikit. Ini yang dilakukan oleh beliau berdua, Ma'mar dan juga Sa'id ibn Musayyab, melakukan ihtikar. Namun ihtikarnya bukan pada barang-barang makanan. Barang makanan itu ada masa-masanya, ada masa panennya. Ya, ketika masa panen dia banyak ditumpuk, kemudian ketika nanti sudah mulai berkurang dikeluarkan dan harganya mahal. Nah, sementara kalau barang-barang yang bukan dari bahan makanan, dia bisa dijual kapanpun juga. Dia dijual tidak terkait dengan kebutuhan orang. Ya, kapan orang butuh membelinya, tidak ada masanya, tidak ada masa penjualannya, dia sepanjang tahun. Itu ihtikar yang dilakukan oleh Sa'id ibn Musayyab dan gurunya Ma'mar. Ya. Dan gurunya Ma'mar ibn Abdullah. Gurunya Ma'mar ibn Abdullah. Jadi hadis tetap pada maknanya, bahwasanya yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ihtikar, maka dia telah berbuat maksiat dan telah berdosa. Tegas. Ya, berdosa itu bukan sembarangan. Kata-kata maksiat dan dosa dalam agama kita berarti ancaman. Ya, berarti ancaman. Kalau dia sudah dinilai sebagai dosa, maka itu ancaman. Dan menjelaskan itu perbuatan haram. Perbuatannya sudah haram. Tetapi ternyata hadis itu tidak umum, tidak mencakup semua barang jualan, tetapi dia hanya sebatas barang bahan makanan. Ya, seperti yang dipahami oleh Ma'mar dan juga Sa'id ibn al-Musayyab. Makanya mereka ini menunjukkan bahwasannya mereka ini pedagang. Ya, Sa'id ibn al-Musayyab pedagang, Ma'mar ibn Abdillah juga perawi hadis ini juga pedagang. Jadi tidak bertolakan atau tidak bertentangan antara menyampaikan, menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu dengan berdagang. Dan banyak para ulama setelah mereka seperti Imam Abu Hanifah pedagang, ya, pedagang. Dan sampai ulama-ulama sekarang ini ada yang profesinya adalah pedagang atau ya menjual jasa, seperti Al-Albani, ya, dia menjual jasa perbaikan jam. Dia punya kedai di mana dia memperbaiki jam-jam yang rusak. Ya. Ya, jadi dia menjual jam dan juga memperbaiki jam. Ini jadi perdagangan, ini profesi yang banyak dilakukan oleh para ulama. Ada yang menjual kain, ya. Ada kerjanya penjual kain, ada kerjanya penjual minyak. Dahulu sangat dibutuhkan penjual minyak. Ya. Penjual minyak yang kerjanya menjajakan minyak, membawanya kemana-mana. Ya. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, ini kalau saya tidak salah dia penjual minyak. Suatu ketika gudang minyaknya, ya, minyak para ulama tidak memasukkan minyak ini kepada kategori makanan. Terkadang karena dia bisa dijual sepanjang tahun dan dia juga tidak rusak. Kalau tidak tumpah rusaknya, maksudnya minyaknya tidak akan rusak. Sa'id ibn Masruq al-Thawri, karena biasa tempat penyimpanan minyak mereka itu kentong-kentong dari kulit, ya. Suatu ketika kentongnya yang ada di gudang itu kosong semuanya, kosong, keluar minyaknya tumpah, ya. Ternyata di setiap kentong itu sudah ada lubang-lubang. Jadi dilubangi oleh tikus. Biasanya tikus dengan kulit yang sudah disamak itu tidak doyan. Tetapi ini justru dia melubanginya, dia bukan untuk memakan. Karena kulit itu kulit sudah keras. Berbeda dengan kulit segar, mungkin suka juga tikus untuk memakannya. Tetapi ini kulit yang sudah keras, yang seperti keramik lah. Dia sudah kering, keras. Tidak ada selera tikus, walaupun dia ingin memakan pemakan daging, tapi dia tidak selera memakannya. Dia sekedar hanya untuk melubangi dan habis semua tumbah. Minyak-minyak yang ada di dalamnya, Sa'id bin Masruq al-Thawri, Sufyan al-Thawri, ya, ditimpa musibah. Barang yang dijual seharusnya ada, ternyata habis semua. Habis semuanya. Ketika itu dia berpikir tentang dosanya. Apa kesalahannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberinya ujian sebesar itu. Jadi mereka introspeksi setiap kali ada musibah, mereka mencari-cari apa dosa mereka. Apa dosa mereka. Dan ini kita angkat cerita bahwasanya Sa'id, cerita ini menunjukkan bahwasanya Sa'id Sufyan al-Thawri adalah pedagang minyak. Pedagang minyak. Di sini juga dua orang ini, Sa'id bin Musayyab dan juga Ma'mar, adalah pedagang. Adalah pedagang dan mereka melakukan ihtikar, tetapi ihtikarnya bukan pada bahan makanan. Ya. Bukan pada bahan makanan, seperti misalnya salah seorang dari para ulama itu penjual bahan dasar pakaian. Jadi sulit dulu mendatangkan dasar-dasar kain ini. Ada didatangkan dari Yaman, ya. Ada namanya Najran, ya. Najran di Yaman itu ada pengusaha bahan dasar pakaian ini dikenal di Najran. Nabi SAW ada pakaian-pakaiannya yang bahan dasarnya buatan Najran. Ada buatan Sahul. dari Yaman juga. Ya. Nabi SAW pernah memakai setelan pakaian sahuliyah. Kalau kita sekarang ini made'in. Ya. Buatan mana? Hadis itu juga ada, bahan dasarnya juga buatan tempat-tempat tertentu. Ada mereka penjual bahan dasar pakaian dari para ulama. Dan ini boleh saja ditumpuk, karena dia tidak ada waktu pemasarannya. Kapanpun orang bisa membelinya, dikeluarkan sedikit demi sedikit, dan tidak ada waktu kebutuhan. Ya. Kapanpun bisa orang memakai, membeli, dan seterusnya. Jadi itu hadis yang pertama dari Nabi SAW, pengharaman ihtikar, dan ihtikar itu dipahami oleh para ulama hanya pada bahan makanan. Dua perawi yang menyebutkan hadis ini, ternyata dia melakukan ihtikar, dan ihtikarnya bukan pada bahan makanan. Jadi mereka sekaligus menjelaskan bahwasanya maksud hadis itu sempit, yaitu hanya khusus untuk bahan makanan. Ya, ketika bahan makanan itu terkadang ada waktu-waktu sangat dibutuhkan oleh orang, beras. Ya. Ketika dibutuhkan, misalnya hal-hal yang lain, karena satu hari saja tidak kosong, kemudian besoknya dijual jadi mahal. Ya. Ini hadis yang pertama, dan kita lanjutkan hadis yang kedua. 4054 Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan, qala hadatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi qala hadatsana Hatim bin Ismail an Muhammad bin Ajlan an Muhammad bin Amr ibn Atha an Sa'id bin al-Musayyib an Ma'mar bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un. Itu hadisnya. La yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali telah melakukan maksiat dan dosa. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang itu sudah berbuat maksiat dan telah berbuat dosa. Tidaklah seseorang melakukan monopoli kecuali dia telah berdosa. Itu makna dalam terjemahannya, dan itu yang memang dimaksud dengan hadis ini. La yahtakiru illa khati. Hadis yang ketiga, 4055 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, qala Ibrahim qala Muslim wa haddathani ba'du ashabina an Amr ibn Aun qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Amr ibn Yahya an Muhammad ibn Amr an Sa'id ibn al-Musayyib an Ma'mar ibn Abi Ma'mar ahadi bani Adi ibn Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara bimithli hadithi Sulaiman ibn Bilal an Yahya. Ini hadis yang ketiga, hanya sanadnya saja dibawakan oleh Imam Muslim, sanadnya sanad yang baru. Sementara bunyi hadisnya adalah hadis yang tadi tentang orang yang tidaklah ada orang yang menumpuk atau yang memonopoli kecuali dia telah berdosa, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan sanad di sini qala Ibrahim qala Muslim wa haddatsani ba'du ashabina. Kemungkinan Muslim ini maksud adalah Imam Muslim sendiri, sementara Ibrahim adalah muridnya yang meriwayatkan Sahih Muslim dari beliau. Karena Sahih Muslim sudah bukukan, ya, dibukukannya Sahih Muslim hadis-hadis dalam Sahihnya ini, kemudian dia bacakan kepada murid-muridnya. Ya, makanya terkenal orang-orang yang meriwayatkan kitab-kitab Sahih dari Bukhari, Imam Bukhari itu banyak perawi-perawinya, banyak murid-murid yang mendengarkan Sahih Bukhari dari dia. Jadi mereka ini yang menyampaikan kepada orang banyak nanti, yang memasyhurkan Sahih Bukhari dan murid-murid mereka. Murid Imam Bukhari, begitu juga Muslim. Jadi Ibrahim dalam sanad yang sekarang ini kemungkinan muridnya Imam Muslim. Kemudian Muslim yang ada di situ adalah Muslim Ibnul Hajjaj Al-Wasiti An-Naisaburi. Ya, beliau sekarang perawi yang membukukan Sahih Muslim ini. maka dinamakan dengan Sahih Muslim. Kitab Sahih, hadis yang Sahih, kumpulan Imam Muslim. Ya, kumpulan Imam Muslim. Kemudian di sini mengatakan wa haddatsani ba'du ashhabina. Ini dalam dalam sanad ri hadis ini celah, kekurangan yang terjadi, kesalahan yang terjadi ketika seorang perawi mengatakan menyampaikan kepadaku sebahagian dari guru-guruku. Ini dalam bahasa ulama hadis merupakan penyebab lemahnya hadis. Karena harus jelas siapa orangnya. Ya, kalau di sini kan tidak jelas. Gurunya banyak. Lalu dia mengatakan sebagian dari guruku ini, kalau dalam dunia periwayatan hadis ini dinamakan dengan celah yang membuat hadis itu turun derajatnya, lemah. Hal yang seperti ini kenapa terjadi dalam Sahih Muslim? Ya, kenapa terjadi dalam Sahih Muslim ketika ada ungkapan seperti itu? Para ulama berupaya mencarikan solusi-solusi, ya, memberikan solusi kemungkinan maksud dari Imam Muslim si fulan, atau ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya yang disamar-samarkan oleh Imam Muslim dalam riwayat ini dijelaskannya pada riwayat yang lain dijelaskannya pada riwayat lain sehingga hadis itu tidak lagi lemah, dikuatkan oleh riwayat yang lain. Maka di sini meskipun tidak terlepas dari kritikan para ulama, tetapi tetap ada jawabannya. Kemungkinan yang dimaksud oleh beliau adalah orang-orang yang telah berlalu, ya, yang telah berlalu dari guru-gurunya. Ada di situ Sa'id ibn Amr, ada Abdullah bin Maslamah bin Qa'dam, atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya. Intinya hadis 4055 ini walaupun sedikit ada tanda tanya, ini hadis kok bisa ada seperti ini dalam Sahih Muslim, tetapi para ulama berupaya mencarikan alasan-alasan yang tepat sehingga masuk dia dalam Sahih Muslim. Karena sahih ini sepakat para ulama hadisnya semuanya sahih. Nah, di sini kok ada penyebab dia menjadi kurang derajatnya? Ya, salah satu dari perawinya tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Walaupun demikian, tetap saja bab ini dengan dua hadis yang jelas sebelumnya, hadis 4053, 4054, itu sanadnya semuanya benar. Ya, orang-orangnya jelas, tidak ada pengelabuan, tidak ada ungkapan-ungkapan umum sebagian guru, tidak ada. Jadi, kalaupun ini ada tetapi sudah dikuatkan oleh dua hadis sebelumnya, maka pengharaman monopoli tetap berlaku. Karena Nabi SAW jelas-jelas mengatakan orang yang melakukan monopoli adalah orang yang telah berbuat dosa. Sekarang ini para ulama memang berbeda pendapat seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi, ya. Ada yang mengharamkan mutlak, pokoknya apapun bentuk monopoli haram, ya. Karena Nabi SAW tidak mengecualikan dalam hadis itu, dia hanya mengatakan man yahtakara fahuwa khati, siapa yang melakukan penumpukan atau memonopoli maka dia telah berdosa. Tidak ada pengecualian, tidak ada menyatakan barang tertentu. Jadi ada para ulama itu yang mengambil keumuman hadis tersebut, pokoknya semua yang namanya monopoli haram. Ya. Kemudian ada yang mengecualikan, ada yang mengkhususkan, seperti Sa'id ibn Musayyab tadi, atau Ma'mar ibn Abdillah, yang juga perawi hadis ini, dia justru melakukan monopoli. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak memahami, atau mereka tidak memahami, monopoli itu untuk semua barang dagangan. Ya, untuk semua barang yang diperdagangkan, tetapi hanya khusus untuk barang makanan. Nah, ini mazhab Syafi'i. Ya, hanya khusus pada bahan makanan saja, dan itu mazhab Syafi'i seperti yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Ya, dalam syarahnya. Coba lihat syarahnya di awal-awal. Hadis ini merupakan dalil tentang haramnya praktek monopoli. Para sahabat kami, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, baris yang kelima dari atas, ya, setelah menukilkan makna man yahtakara fahuwa khati, yaitu telah berbuat dosa, atau hadis yang kedua la yahtakiru illa khati, kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan dalil tentang haramnya praktek monopoli para sahabat kami, maksudnya ulama mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i, Ya, para sahabat kami, maksudnya ulama mazhab Syafi'i, berkata praktek monopoli yang diharamkan hanya terkait menyimpan makanan pokok. Jadi dia mengkhususkan ya, makanan pokok. Gambaran kegiatan jahat ini adalah seseorang membeli makanan pokok saat harga makanan pokok itu meroket tinggi dan ia tidak segera menjual saat itu, namun disimpan terlebih dahulu agar harganya semakin melambung tinggi. Ya. Itu penafsiran monopoli yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan itu mazhab Syafi'i. Ya, dia, dan ini mazhab yang rajih atau dirajihkan oleh Imam Nawawi karena dia ulama mujtahid dan dia merajihkan apa yang ada dalam mazhabnya. Ya. Di sini saya tidak tahu apa monopoli, tapi yang dimaksud etikat itu penimbunan. Iya, monopoli itu apa? Iya, bisa saja dalam, bukan dalam bentuk penimbunan, tapi menguasai, melarang untuk penjualan dengan wewenang misalnya ditahan untuk dijual. Dia tidak menimbun, tapi dia mengeluarkan instruksi tahan dulu. Ya, tahan dulu menimbun. Ya, jadi monopoli. Dia tidak menimbun dalam gudang, tapi dia hanya memberikan instruksi. Kan monopolinya dia. Atau saya tidak tahu arti monopoli. Monopoli itu kan itu ya. Iya, dia memegang kekuasaan. Monopoli memegang kekuasaan. Ini yang lakukannya. Walaupun dia tidak menumpuk, tapi dia inginnya nanti ketika keuntungan yang besar dengan itu, dia dapatkan keuntungan. Ketika orang menjual di harga yang tinggi, meroket, dia dapat keuntungan. Dia hanya menggunakan wewenang saja. Kan monopoli juga. Dan juga menumpuk sebenarnya di monopoli. Kan terkadang penumpukan ini juga disebabkan oleh monopoli. Dia punya wewenang untuk menumpuk. Kalau orang lain dikasuskan. Makanya ada penumpukan barang yang didatang oleh polisi. Ya. Karena tidak resmi. Nah, sekarang dia punya wewenang. Punya wewenang untuk menguasai, untuk menghentikan atau melarang atau melanjutkan. Sehingga ketika langka dijual lagi dan dia tidak punya gudang, hanya pemonopolian saja. Jadi saya rasa ada kesamaan antara monopoli dengan maknanya atau dengan cara penumpukan. Terkadang penumpukan bisa disebabkan oleh monopoli. Mungkin monopoli lebih sempit daripada penumpukan. Penumpukan dilakukan oleh semua orang. Ya. Sampai orang-orang yang pokoknya ini pedagang, dia diberinya barang makanan kemudian dia tumpuk. Orang tidak tahu dia menumpuknya. Ya. Walaupun dia tidak punya kewenang untuk memonopoli. Tetapi dia, ini barang dia. Kapan dia jual, kapan dia tidak jual, dia yang berhak. Tetapi karena tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang besar. Untuk mencari keuntungan yang besar. Jadi saya rasa mungkin tidak beda antara monopoli dengan penumpukan. Ya. Yang tujuannya adalah bagaimana barang itu berhasil dijual pada saat kebutuhan orang semakin memuncak dan dia berapapun di harga diberikan dibeli oleh orang. Ya. Ya. Ya, ya. Menguasai pasar. Ya. Mungkin itu wallahu a'lam. Ya. Jadi tadi saya sempat mengisyaratkan kepada mazhab Syafi'i yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi bahwasanya mazhab Syafi'i mengkhususkan monopoli itu untuk barang-barang makanan pokok, makanan pokok. Wallahu a'lam. Ya. Kita masuk sedikit kepada bab berikutnya. Ya. Larangan bab an-nahi anil halifi fil bay'. Larangan sering bersumpah atau modal untuk jual beli ini sumpah. Ya. Larangan bersumpah dalam jual beli. Bersumpah di sini maksudnya orang yang mempromosikan jualannya atau menginginkan keuntungan semuanya dengan sumpah. Dengan sumpah, sebentar-sebentar sumpah, sebentar-sebentar sumpah, sebentar-sebentar sumpah. Ya. Ini yang terlarang. Walaupun kadang tertuntut kita untuk bersumpah, ini tidak dilarang. Ketika orang meragukan apa yang kita sampaikan, lalu kita bersumpah, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan hadis ini, orang yang melariskan barang jualannya ya, dengan sumpah, atau orang yang ingin mendapatkan apa yang ia mau dengan sumpah, dalam jual beli. Demi Allah Pak, saya dapat yang segini harganya di sana, padahal tidak apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya sekedar bersumpah saja. Ini juga dan tertuju kepada penjual, begitu juga pembeli. Ya, banyak orang yang ingin mendapatkan harga murah dengan bersumpah, mengaku-ngaku dia mendapatkan lebih murah harganya dari sini. Akhirnya dijual oleh orang tersebut. Ternyata dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mendapatkan harga segitu. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan sumpah. Ini yang dimaksud dengan bab yang ke-27 ini. Bab an-nahi anil halifi fil bay. Larangan bersumpah dalam jual beli. Kita baca hadis. Hadisnya 4556. Dan hadis yang kedua 4056. Imam Muslim mengatakan hadatsana Zuhair bin Harbin qala hadatsana Abu Sofwan al-Umawi ha wa hadatsani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab kilahuma an Yunus an Ibn Shihab anil Musayyab an Ibn al-Musayyab anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisnya di ujung saja, di ujung sekali. Al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lir-ribhi. Ya, sumpah itu bermanfaat kepada barang, terjual barangnya. Ya, tetapi menghapus atau menghabiskan keberkahan. Ya, menghabiskan keberkahan pada keuntungan. Dia ada beruntung tetapi berkahnya tidak ada. Mamhaqa itu menghilangkan keberkahan. Barang terjual dapat untung tetapi keuntungan itu tidak ada sedikit pun keberkahannya. Penyebabnya apa? Sumpah. Ya, sumpah dalam jual beli itu menghilangkan keberkahan. Makanya Nabi mengatakan al-halifu manfaqatun lisil'ati. Sumpah itu penyebab lakunya barang dagangan, mamhaqatun liribhi, namun menghapus keberkahan laba, untung. Kita dapat untungnya tetapi berkahnya tidak ada. Barang terjual tetapi untungnya tidak memiliki berkah. Serasa-rasa kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dan kita selalu kurang, terus ditambah lagi dengan sumpah. Dapat terjual lagi, tapi tidak terasa keuntungannya. Kenapa? Karena kita jadikan sumpah sebagai pelaris dari penjualan kita. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua dan terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraibin wa Ishaq ibn Ibrahim wa lafzu li ibn Abi Syaibah qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Usama an al-Walid ibn Kathir an Ma'bad ibn Ka'b ibn Malik an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan ini hadisnya, iyyakum wa kathratal halifi fil bay' fa innahu yunaffiku thumma yabhaq. Ini yang kita maksud tadi, sumpah yang ada dalam bab ini adalah orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah. Terus bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah. Dan ini hadis jelas menegaskan, iyyakum wa kathratal halifi. Jauhi oleh kalian sering-sering bersumpah. Atau banyak bersumpah. Janganlah banyak bersumpah dalam jual beli, karena fa innahu yunaffiqu, karena dia memang terkadang melariskan. Orang percaya kalau kita bersumpah maka dibeli-belinya terus. Ya, dia melariskan barang dagangan, tetapi thumma yamhaq, tetapi dia menghapuskan keberkahan. Sumpah itu membuat tidak ada berkahnya barang yang laku dijual. Walaupun kita dapat untung banyak, barang laku semua, tetapi ternyata keuntungannya tidak memiliki keberkahan. Dan kita selalu tamak untuk menjualnya dengan sumpah, menjualnya dengan sumpah, menjualnya dengan sumpah, maka keuntungan tidaklah memiliki sedikit pun keberkahan. Ini yang menjelaskan tentang tidak benarnya atau tidak bolehnya kita menyeringkan sumpah. Dan bahkan terancam juga orang ini dengan azab yang pedih. Ya, Allah akan di samping tidak ada berkah, ya, kemudian orang ini apalagi sumpahnya sumpah palsu. Ya, dengan bersumpah dengan palsu akhirnya dibeli oleh orang dengan sumpah palsu, maka orang seperti ini akan diancam hukuman tidak dilihat oleh Allah, tidak berbicara Allah dengannya dengan pembicaraan yang baik, dan dengan siksaan. Tiga orang Tiga golongan orang yang seperti ini, salah satunya adalah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, dengan sumpah palsu. Bersumpah sering menghilangkan keberkahan, bersumpah dengan sumpah palsu haram. Dan ancamannya sangat keras di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari, apalagi sebagian kita yang menjadi pedagang harus menghindari hal-hal yang seperti ini, karena tentu bertentangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.